Namun pendapat para ulama tentang batalnya tidur, batalnya wudu apabila dia tidur. Faktalah para ulama fi dzalika al-aqwalin tsamaniyah. Para ulama berselisih pendapat sampai 8 pendapat tentang masalah wudu. Apakah batal ketika dia tidur atau tidak? Al-awal, pendapat yang pertama, annahu munaqidun mutlaqan ala kulli hal. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya yang namanya tidur itu sebagai pembatal wudu, bagaimanapun keadaannya. Bidalil itlaqi fi hadits Safwan bin Assal. Berdasarkan dalil dari Safwan bin Assal yang telah lalu di dalam masalah mengusap dua khuf. Wa fihi, di dalam lafaz tersebut, min baulin aw ghaitin aw naumin. Ya, dari buang air kecil, buang air besar atau tidur. Qalu, pendapat yang mengatakan ini mengatakan faja'ala mutlaqan naum, dijadikannya tidur secara keumuman sama seperti buang air besar, buang air kecil di dalam hal-hal yang membatalkan wudu. Wa hadits Anas, sedangkan hadits Anas bin Malik bi ayyi ibaratin ruya laysa fi bayanun annahu qararahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dhalik. Wala ra'ahum fawa fi'l sahabiyun la yudra kaifa waqa' wal hujja innama hiya fi af'alihi wa aqwalihi wa taqriratihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis Anas bin Malik, bi ayyi ibaratin ruya, dengan ibarat apapun yang diriwayatkan Anas bin Malik, ya hadis yang kita baca, yaitu kana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli yantadiruna al-isha hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawaddaun. Ini yang dimaksud. Adapun hadis ini, bi ayyi ibaratin ruya, dengan ibarat ungkapan apapun yang diriwayatkan, laisa fihi bayan, bukan artinya menjelaskan, ya, bukan artinya Rasulullah SAW menetapkan bahwasanya tidur itu bukan sebagai pembatal wudu. Wala ra'ahum. Adapun ini ada fi'l sahabi, perbuatan para sahabat, dan tidak diketahui bagaimana peristiwanya, sehingga yang diambil adalah fi'lun nabi, harusnya adalah perbuatan nabi dan ucapan Nabi SAW dan takrir. Ini versi pendapat yang pertama. Ya, jadi versi pendapat pertama ini membantah pendapat yang mengatakan bahwasanya tidur tidak pengaruh, termasuk masalah hadis Anas bin Malik yang sudah kita bacakan. Ini pendapat yang pertama. Wal qaul tsani, pendapat yang kedua, annahu la yanqidhu mutlaqan. Pendapat yang kedua bahwasanya tidur tidak membatalkan wudu secara keumuman, secara mutlak. Dan ini berlawanan dengan pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang pertama mengatakan membatalkan secara mutlak, keadaannya bagaimanapun tetap batal. Pendapat kedua berseberangan, bahwasanya tidur tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ya, berdasarkan hadis Anas bin Malik yang sudah kita baca, bagaimana para sahabat menunggu sholat isya dalam keadaan tidur sifatnya. Walau kana qidhan, kalaulah seandainya membatalkan wudu, Ya, lama aqarrahumullah alaih wa la auha ila rasuli fi dzalik. Kalau seandainya tidur itu termasuk hal yang membatalkan wudu, niscaya Allah akan menurunkan wahyu kepada nabinya untuk menegur para sahabat tentang masalah tidur. Bahwasanya itu adalah membatalkan wudu. Kama auha ilaihi fi syan najasatin 'alaihi, sebagaimana Allah wahyukan tentang najisnya sendalnya Nabi SAW ketika dipakai untuk sholat kemudian dilempar, ya, tidak dipakai. Wabil awla sihatu sholat man khalfahu walakinahu yaruddu alaihim hadith Safwan bin Assal. Ya. Nah, lebih-lebih sahnya sholat di belakang Nabi SAW. Ya. Nah. Dan ini membantah tentang orang yang berpendapat dari pendapat yang pertama yang membawakan dari hadis Safwan bin Asal. Al-qaul tsani atsalits, pendapat yang ketiga, an-naum naqidun kullah. Bahwasanya tidur membatalkan wudu semuanya. Inna ma yu'fa an khaf qatain walau tawalata. Tetapi kalau tidurnya cuman sebentar, artinya terlelap sedikit sampai kepalanya mungkin miring sana miring sini, ya, wa anil khafaqatat wa anil khafaqat al mutafarriqat wa madhhab al Hadawiyah. Yang ketiga ini pendapatnya Hadawiyah, artinya kalau tidurnya cuman mangguk-mangguk atau miring kanan miring kiri itu tidak mengapa, diampuni. Ini pendapat ketiga. Tapi secara keumuman tetap pendapat ketiga ini mengatakan batal, kecuali yang sedikit. Wal khafaqatu hiya mailan ra's minan nu'as wa hadal khafqah an la yastaqirra ra's minal mail hatta yastayqidha. Ya, batasannya atau standarisasi orang tidur miring kanan miring kiri, ya, dia selalu bergerak kepalanya sampai dia terbangunkan atau dibangunkan. Wa man lam yamir ra'su 'afian unfiya lahu an qadri khafqatin. Kalau dia tidak ngantuk, misalkan kalau dia ngantuk tapi enggak miring kanan miring kiri, ya, diampuni. Artinya sekedar tidur-tidur yang seperti ini diampuni. Wa yamayil ra's faqat hatta yasil dhaqnuhu sadruh, atau sampai dagunya menyentuh dadanya. Ya. Ya sanal naum al khafqa wa yahmiluna hadits Anas ala an-nu'as alladhi la yazul ma'ahu tamyiz wa la khafa ba'duhu bu'duhu. Ini berdasarkan hadis Anas. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, anna naum laisa binaqidin binafsi bal huwa madhannatun linnaqd la ghair. Pendapat yang keempat, bahwasanya tidur itu bukan sesuatu yang membatalkan wudu. Tidur bukan sesuatu yang membatalkan wudu, tetapi tidur itu hanya sebab saja yang menggiring seorang bisa batal wudu. Fa idza nama jalisan mumakkinan miq'adatahu minal ardh lam yantaqid wa illa intaqad. Kalau dia duduk, tidurnya duduk, enggak miring, enggak tiduran, enggak terlentang, ya, artinya duduk bersila, maka tidak akan membatalkan wudu. Mau dia tidur mengorok, ya, ibaratnya, maka tidak bakal tidak bakal membatalkan wudu. Tapi kalau posisinya tidur dia terlentang, berbaring atau miring kanan, miring kiri, maka akan batal. Dan ini mazhabnya Syafi'i. Ini pendapat berapa? Keempat. Berdasarkan dalil dari Ali radhiyallahu ta'ala an, al-'ainu wika'us sahm, faman nama falyatawadda. Mata itu adalah jendelanya lupa atau posnya luka, artinya udah enggak bisa berpikir lagi, berakal lagi. Faman nama falyatawadda, barang siapa yang tidur maka hendaknya dia berwudu. Hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi, illa anna fi man la taqum bi hujjah, tapi dalam perawinya ada Baqiyah ibn al-Walid. Baqiyah ibn al-Walid, nah, para ulama berselisih, ada yang mengatakan dhaif, ada yang lainnya. Al-Hamsi, Al-Hamsi ada fi Hams di Suria. Dan beliau meriwayatkannya dengan mu'an'an, dengan an fulan. Ini enggak diterima kalau beliau seperti itu. Wa amal ahadith Anas ala manna memakinan muq'adatuhu. Adapun hadis Anas bin Malik dari pendapat yang keempat ini mengatakan, adapun hadis Anas bin Malik adalah tidur yang duduknya bersila, duduk yang enggak gerak-gerak, sila. Jam'an bainal hadis ini sebagai kompromi jalan tengah antara satu hadis dengan yang lainnya. Wa qayyida hadits Safwan bi hadits Ali hadza. Hadis Safwan bin Asal dikaitkan dengan hadis Ali ini. Ala makna hadis Ali, anna nawm dhannat an khuruj syai min ghairi syuur. Mereka mengartikan bahwasanya hadis Ali radhiyallahu ta'ala an, bahwa yang namanya tidur adalah suatu tempat yang bisa mengeluarkan najis atau kotoran. Ya, artinya bukan tidurnya. Sebab dia tidur maka akan buang air atau buang angin tanpa disengaja. Sehingga an-naum naqid la binafsi. Bukan tidurnya, tetapi hal sebab musabab setelah dia tidur yang akan mengeluarkan hadas. Ini pendapat keberapa? Keempat. Pendapat kelima. Pendapat kelima, anna idza nama ala hay'atin min hay'atil musalli raqi'an aw sajidan aw qa'iman fa inna la yanqudhu wudhu'uhu. Seseorang, pendapat yang kelima, apabila dia tidur seperti tidurnya orang yang sholat, ruku atau sujud atau berdiri, maka yang seperti ini tidak membatalkan wudhu, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Fainama muttaj'an au ala qafah nuqid. Beda halnya kalau dia tidur berbaring, terlentang, miring kanan, miring kiri, maka ini akan membatalkan wudhu. Ini pendapat keberapa? Kelima. Berdalilkan berdasarkan hadis danamul abd fi sujudi bahallahu bih al malaika. Apa berdasarkan hadis, apabila seorang hamba itu tidur ketika fi sujudi, ketika sujudnya, bahallahu bih al malaikata, maka Allah membanggakan di hadapan malaikat. Dan Allah berfirman, abdi ruhu indi, hambaku ruhnya di sisiku. Wa jasadu sajidun baina yadayya, sedangkan jasadnya sujud di hadapanku. Rawahul Baihaqi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. Wa ghairu waqad dha'if. Ya, hadisnya didhaifkan. Qalu sammahu sajidan wa naim. Disebutkan di sini sujud dalam keadaan tidur. Wala sujuda illa bi taharah. Yang namanya sujud enggak bisa kecuali harus dengan taharah. Tetapi dijawab anu sama bi'tibar awal amrihi atau bi'tibar hayati. Ini tergantung keadaannya dia tidur bagaimana. As-sadis yang keenam, anna yunqad ila namraqi wal rusajil lil hadits alladhi sabaqa. Bahwasanya tidur adalah membatalkan wudu kecuali dia tidur dalam keadaan ruku atau sujud. Ya, kadang sujud juga kalau lagi sakit keluar angin pas sujud, cus kan gitu. Ini juga perantara, kalau sudah tua mah repot juga. Tidur dia, lagi tidur nyenyak. Ya. Al pembahasannya tidur ini pada tidurnya Abdurrahim. Wa in kana khasan bisujud, walaupun khusus untuk sujud. Faqad qasa 'alai ruku, dikiaskan ruku. Kama qasa la qabla usair hayatul musalli. Atau gerakan-gerakan salat dia tidur. Kalau ketika berjihad dia tidur maka masyaallah. Tapi kalau salat tidur, nah ngantuk. As-sabi annau la yanqudhu an-nawm fi as-salah ala ayyi halin wa yanqudhu kharijaha. Ya. Pendapat yang ketujuh, bahwasanya tidur tidak membatalkan wudu. La yanqudhu an-nawm fi as-salah ala ayyi halin. Keadaan bagaimanapun. Wa yanqudhu kharijaha. Ya. Dan membatalkan di luar. Maksudnya kalau dalam keadaan tidur dia kalau dalam keadaan sholat dia tidur maka tidak membatalkan wudhu. Kalau di luar sholat tidur maka membatalkan wudhu. Hujjatul hadits al-madhkur fa inna hujjatul aqwal ats-tsalatsa. Atsamin yang kedelapan, anna aktsara naum, bahwasanya tidur yang banyak yang wudhu ala kulli halin wa la yang wudhu qalilu. Ini yang kedelapan, tidurnya banyak. Maka akan membatalkan wudu. Bisa sampai subuh, sampai sahur misalnya. Ya itu jelas, batal wudu. Wala yanqudhu qalilu, adapun tidur yang sedikit, maka tidak membatalkan wudu. Ngantuk, misalnya kepalanya mangguk atau miring kanan, miring kiri. Orang ngantuk ini tidak membatalkan wudu, artinya tidak pengaruh. Wa haula yaqulun, pendapat yang kedelapan ini mereka mengatakan inna nauma laysat binaqidin binafsih bal madhannatun naqab, bahwasanya tidur itu bukan penyebab pembatal wudu secara langsung, bukan. Ini sarana sehingga mengakibatkan dia apa, bisa buang angin, buang air kecil. Ini madhannah. Madhannah itu tempat atau penyebab terbesar sebagai pembatal wudu. Wal katsir madhannatun bi khilafil qalil. Sedangkan ya madhannah yang besar ya. Nah, faktor yang besar itu pengaruh daripada yang kecil. Wa hamalu ahadits Anas anil qalil illa annahum lam yadhkuru qadra al-qalil wal katsir hatta yu'lam kalamuhum bi haqiqatihi. Adapun mereka menyebutkan tentang hadis Anas tentang masalah tidur yang sedikit, tapi tidak disebutkan standarisasi tidur yang sedikit atau tidur yang banyak seperti apa. Hatta ya'lam kalamuhum bi haqiqati, sampai orang yang tidur memahami ucapan yang lain, wa hal huwa dakhilun tahta hadhihi al-aqwal am la. Fahadhihi aqwal ulama fi an-nawm ikhtalafat anzaruhum fi li-ikhtilaf al-ahadith allati dhakarnah wa fil bab ahadith la takhlu an qadhin a'radna anha wal aqrab al-qawl bi an-nawm naqidun li-hadith Safwan. Tapi di sini Al-Imam Shan'ani rahimahullah merajihkan bahwasanya tidur itu sebagai pembatal wudu, tidur yang ya banyak. Nah, tapi di sini tidak disebutkan tidur banyak, tidur sedikit, tapi secara mutlak bi'anna naum naqid, tidur mau sedikit mau banyak pembatal wudu, berdasarkan hadis Safwan bin Asal. Hadis itu disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Tirmidzi, Khattabi, lakin lafdz naum fi hadis mutlaq dalalatul iqtiran dha'ifah, fala yuqal qad qurina bil baul wal ghaid wa huma naqidan ala kulli hal. Nah, jadi kesimpulan Al-Imam Shan'ani rahimahullah adalah tidur secara mutlak khilaf. Ya, karena hadis Anas itu asalnya di Muslim. Artinya ngantuk itu. Nah, yang namanya khilaf, ya labas berdasarkan hadis Safwan bin Asal. Ya. Nah, berarti Al-Imam Shan'ani rahimahullah merajihkan mau tidur banyak, mau tidur sedikit tetap membatalkan wudu. Ya, beliau melihat tapi merajihkan hadis Safwan bin Asal tentang masalah memakai khuf itu harus diulangi dengan karena kencing, buang air besar dan tidur. Jadi secara umum. Tapi hadis yang umum dijelaskan secara rinci dengan hadis Anas tidur yang sedikit, ya. Nah, adapun yang tidur yang sedikit, ya tadi pendapat siapa? Apa? Yang ke 8, anna akthar an-nawm yanqudhu ala kulli halin wa la yanqudhu qalil. Pendapat yang ke-8 yang mengatakan tidur yang sedikit tidak membatalkan wudu, ini pendapatnya berdasarkan hadis Anas. Hadza indi, wallahu a'lam. Faddalu barakallahu fikum.